الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatu Salati Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Telah kita jelaskan sebelumnya beberapa zikir yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam tentang zikir-zikir ruku' dan sujud, dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari membaca Al-Qur'an Al-Karim pada saat rukuk dan sujud. Dan pada saat rukuk dianjurkan untuk memperbanyak ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu sujud hendaknya yang lebih difokuskan adalah berdoa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa amma sujud fa aktsiru fihi ad-du'a, adapun ketika sujud maka hendaknya kalian memperbanyak doa, ini tidak menunjukkan bahwa pada saat ruku tidak diperbolehkan berdoa. Pada saat ruku diperbolehkan berdoa. Oleh karena itu, zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari zikir-zikir ruku' juga mengandung doa. Seperti apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Allahumma ighfir li, ini doa. Oleh karena itu diperbolehkan pada saat ruku seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada waktu sujud lebih dianjurkan faqaminun ayustajaba lakum, sepantasnya untuk dikabulkan doa kalian. Lalu berkata Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, al-i'tidalu min ar-ruku'i wa ma yaqulu fih. I'tidal dari ruku'. Yang dimaksud i'tidal adalah kembali ke posisi berdiri setelah seseorang melakukan ruku'. Dan ini juga termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Wa ma yaqulu fihi, dan apa yang diucapkan oleh seseorang di dalam salatnya ketika dia sedang i'tidal. Kata beliau rahimahullah, thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i qailan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat tulang punggungnya, mengangkat punggungnya dari ruku' menuju berdiri sambil beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah, Allah mendengarkan hamba yang senantiasa memuji kepadanya. Ini lafaz sami'allahu liman hamidah adalah merupakan lafaz perpindahan yang diucapkan pada saat melakukan perpindahan dari ruku' menuju i'tidal. Ketika seorang sedang ruku' dalam pergerakan menuju i'tidal, di saat itulah dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Jadi bukan diucapkan pada saat berdiri. Berdiri dulu kemudian sami'allahu liman hamidah, tapi menuju i'tidal. Sami'allahu liman hamidah wa amara bidzalika al-musii'a salatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang buruk salatnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta, tidaklah sempurna salat seseorang dari manusia hingga, ya, lalu disebutkan perbuatan-perbuatannya, yukabbir, dia bertakbir, thumma yarka'u, lalu dia ruku', thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yastawi qa'iman, lalu dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika dia hendak berdiri tegak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata beliau radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami'allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak berdiri untuk salat, maka beliau bertakbir ketika berdiri, lalu beliau bertakbir ketika ruku', lalu beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat punggungnya dari ruku'. Jadi pada saat dari ruku' menuju berdiri, mengucapkan sami'allahu liman hamidah, thumma yaqulu wa huwa qa'im, lalu kemudian dia mengucapkan dalam keadaan telah berdiri tegak, Rabbana lakal hamdu. Itu setelah berdiri tegak, kemudian seseorang mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Maka perhatikan di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua lafaz, lafaz tasmi' dan lafaz tahmid. Yang dimaksud lafaz tasmi' yaitu ucapan sami'allahu liman hamidah. Ini pada saat beliau akan menuju i'tidal, berdiri menuju i'tidal. Lalu beliau mengucapkan lafaz tahmid pada saat beliau berdiri tegak, beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Nanti ada beberapa lafaz. Dari sini menerangkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua lafaz, sami Allahu liman hamidah, kemudian berdiri Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Adapun kaitannya dengan mengumpulkan dua lafaz ini, tasmi' dan tahmid, sami Allah liman hamida, Rabbana walakal hamd, apabila seseorang mengerjakan salat sendirian, dia salat sendiri, salat wajib atau salat sunnah, maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya bagi orang yang sholat sendirian untuk menggabungkan lafaz sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Tidak ada khilaf. tentang disyariatkannya. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah. Kata beliau, "Wa la a'lamu khilafan anna al-munfarida yaqulu sami'a Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd." Atau rabbana wa lakal hamd. Aku tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa orang yang salat sendirian dia mengucapkan kedua kalimat ini, sami'a Allahu liman hamidah dan rabbana wa lakal hamd. Demikian pula yang disebutkan oleh At-Tahawi. Beliau menukilkan ijma' ulama dalam hal ini. Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid juga menyebutkan ijma' ulama bahwa orang yang salat sendirian mereka mengumpulkan dua lafaz ini diucapkan pada saat bangkit dari ruku'. Sami' Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd. Keadaan yang kedua, keadaan bagi imam. Keadaan imam. Apa hukumnya imam mengucapkan dua lafaz ini? Sami Allahu liman hamidah, kemudian berdiri, rabbana walakal hamd. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa imam salat, imam dalam salatul jamaah juga mengumpulkan dua bacaan ini. Pada saat dia akan bangkit, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Pada saat dia tegak, dia mengucapkan rabbana lakal hamdu. Ini berdasarkan keumuman hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, bahwa ini pendapat Sufyan Al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad, Ibn Al-Hasan, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, apa hukumnya makmum mengucapkan dua lafaz ini? Apakah juga disyariatkan bagi makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd? Nah, adapun bagi makmum, ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama dan juga menjadi perselisihan antara Syekh Al-Albani rahimahullah dengan sebagian para ulama yang ada di masa sekarang ini. Al-Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat bahwa makmum juga mengucapkan sami Allah liman hamidah. Jadi ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka makmum ketika bangkit juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kemudian sama-sama juga mengucapkan rabbana walakal hamd. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau tidak membedakan apakah seorang salat sendiri ataukah seorang salat berjamaah, dia sebagai imam atau dia sebagai makmum, hukumnya sama, menggabungkan lafaz sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd pada tiga keadaan. Beliau tidak membedakan, dan ini madhab sebagian para fuqaha dengan alasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mempraktikkan salat, maka beliau membaca keduanya, sami Allahu liman hamidah, kemudian ketika berdiri mengucapkan rabbana walakal hamd. Ini madhab sebagian para ulama. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ishaq, Ya'qub, Muhammad bin Sirin, Abu Burda, Atha, dan yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan dan dinisbatkan kepada jumhur ulama bahwa imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah dalam solat jamaah. Adapun makmum tidak disyariatkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, namun disyariatkan baginya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Jadi ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengikuti imam sambil mengucapkan Rabbana walakal hamd, tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini madhab sebagian para ulama dan dinisbatkan kepada jumhur, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan mereka berdalil dengan beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menjelaskan tentang kewajiban makmum mengikuti imam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu diangkat untuk diikuti oleh makmum. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imamnya bertakbir maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukuklah kalian. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian sebagai makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Rasul tidak mengatakan kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka kalian juga sebagai makmum hendaknya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi beliau mengatakan kalian sebagai makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kalau seandainya makmum disyariatkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada makmum pun untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Paham ya? Sebagaimana pada saat beliau menyebutkan takbir, idza kabbara fakabbiru, kalau imam bertakbir, takbirlah kalian. Wahai makmum, imam takbir, kalian takbir. Tapi ketika menyebutkan sami Allahu liman hamidah, Rasul tidak mengatakan kepada makmum kalian juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi Rasul mengatakan kalian hendaknya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Maka ini salah satu hujjah yang dijadikan dalil oleh para fuqaha yang mengatakan bahwa makmum tidak disyariatkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, namun cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Rifa' bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, kata beliau, suatu hari kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raka'ah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku' sambil beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, qala rajulun wara'ahu, maka ada seorang lelaki berkata di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Lelaki ini tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manil mutakallim?" Siapa tadi yang berbicara itu? Yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Siapa itu yang mengucapkan? Kata lelaki ini, ana, aku wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu bid'atan wa thalathina malaka yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Aku melihat ada 30 lebih malaikat, mereka berlomba-lomba untuk merebut siapa di antara mereka yang pertama kali menulis itu sebagai catatan pahala bagi lelaki tersebut untuk diangkat ke atas. Maka yang menjadi syahid bahwa lelaki ini tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Beliau mengatakan Rabbana walakal hamdu. Walhasil ini dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang mengatakan bahwa makmum tidak dianjurkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala sebagaimana yang beliau sebutkan di Sifatul Salatin Nabi, beliau menguatkan pendapat bahwa makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, silakan seorang memilih pendapat mana yang lebih mendekati kebenaran. Ya, setelah dia melihat, setelah dia membahas, ya, meskipun saya sendiri lebih condong kepada pendapat bahwa makmum tidak dianjurkan membaca sami Allahu liman hamidah. Namun makmum membaca Rabbana walakal hamd. Adapun imam, beliau yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan beliau juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya maka beliau pun berdiri tegak. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Hingga setiap tulang-tulang faqar kembali kepada tempatnya. Yang dimaksud faqar, kata Syekh Al-Albani, man tadhama min 'idhami sulbi min ladun al-kahil ila al-'ajab. Yaitu apa yang tegak dari tulang-tulang punggung, ya, mulai dari bahu, ya, kahil dari bahu ini sampai ke tulang ekor. Nah, ini semuanya disebut faqar, tulang punggung dari atas sampai ke bawah sampai tulang ekor. Ini yang dimaksud faqar. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Hingga setiap tulang-tulang punggung tersebut kembali kepada tempatnya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berdiri tegak. Thumma kana yaqulu wa huwa qa'im rabbana wa lakal hamdu. Kemudian beliau pun mengucapkan dalam keadaan berdiri rabbana wa lakal hamdu wa amara bidzalika kullu musallin mu'tamman aw ghairah. Dan beliau memerintahkan kepada setiap orang yang mengerjakan salat, apakah dia sebagai makmum ataukah bukan makmum. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tayib, ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah. Sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.